إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih penjelasan berkaitan tafsir dari surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat-wasiat yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan terhadap hamba-hambanya. Di antara wasiat yang disebutkan tadi, "Alla tusyriku bihi syai'a." Janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian wasiat yang berikutnya, "Wabil walidaini ihsana." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, yang maksud dengan al-ihsan ila walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada keduanya, menjaga keduanya, melindungi keduanya, melaksanakan perintah keduanya, menghilangkan perbudakan, dan juga tidak berkuasa, bertindak sewenang-wenang kepada kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut kemiskinan. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Makna al-imlaq, wala taqtulu al-auladakum min imlaq, makna al-faqr. Sehingga maknanya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, apakah dengan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan seperti halnya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu, di mana mereka mengubur hidup anak-anak perempuan mereka dikarenakan takut miskin, takut fakir. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada anak-anaknya. Sebagian juga ada yang melakukannya bukan hanya kepada anak perempuan saja, kepada anak laki-laki pun dilakukan demikian. Alasannya takut fakir, takut miskin. Ya. Jika tindakan membunuh anak-anak, ya, termasuk di antara keharaman yang sangat besar sekali. Nah, apapun alasannya, apakah alasannya dikatakan takut fakir, takut miskin, atau alasannya dianggap sebagai suatu kehinaan. Orang-orang jahiliyah ketika itu, sebagian mereka ada yang mengubur anak-anak perempuannya dikarenakan takut fakir, takut miskin. Ada juga di antara mereka yang mengubur hidup anak-anak perempuannya dikarenakan merasa hina ketika memiliki anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hun an yabdud am yadusuhu fit turab. Ketika salah seorang di antara mereka diberitakan kabar dengan lahirnya seorang anak perempuan, wajah mereka merah menghitam dikarenakan marah. Bukannya senang ketika mendapatkan kabar lahirnya seorang anak, tapi sebaliknya, mereka marah sampai wajahnya merah menghitam. Dan bersembunyi dari kaumnya. Tidak mau bertemu dengan orang-orang dikarenakan berita jelek yang dikabarkan kepadanya. Dianggap kelahiran anak perempuan sebagai berita yang jelek. Sehingga melakukan salah satu di antara dua pilihan. Ayumsiku ala hun, membiarkan hidup dalam keadaan hina. Dihinakan anak perempuan tadi. Atau mengubur hidup-hidup di dalam tanah. Datang Islam memuliakan perempuan. Termasuk datangnya larangan dan ancaman bagi orang yang membunuh anak-anaknya, mengubur hidup-hidup anak-anaknya. Nah, sehingga ada beberapa sebab. Apakah sebabnya takut fakir, takut miskin, atau sebabnya menganggap sebagai suatu kehinaan ketika memiliki anak perempuan. Yang ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga masuk di dalamnya melakukan aborsi, menggugurkan kandungan. Nah, menggugurkan kandungan kalau seandainya belum berusia 4 bulan janin tersebut. Nah, ini juga sama, tidak diperbolehkan. Dengan cikal bakal seorang anak. Nah, walaupun belum ditiupkan ruh. Kecuali kalau ada alasan yang syar'i. Alasan syar'i misalkan secara kedokteran. Nah, bisa dipastikan menurut ilmu kedokteran ini berbahaya, sangat membahayakan kepada sang ibu misalkan. Nah, mungkin si ibu memiliki penyakit yang sangat serius, atau kandungannya bermasalah sekali. Nah, kalau usianya belum 4 bulan, belum ditiupkan ruh padanya, maka ini darurat. Sebagian berpendapat boleh mengugurkan kandungan dalam kondisi seperti itu. Nah, ketika dikhawatirkan secara medis dengan pasti bisa membahayakan nyawa ibunya. Tapi kalau sudah 4 bulan, di mana usia janin 4 bulan telah ditiupkan ruh. Rasulullah SAW menyebutkan tentang penciptaan manusia. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman utwa. Nah, summa arba'ina yawman alaqah. Nah, summa arba'ina yawman mudghah. Summa yursalu ilahi al-malak. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari atau 30 hari arba'ina yauman 40 hari berupa nutfah setetes air mani. Kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal darah alaqah. Dan 40 hari berikutnya berupa segumpal daging. Ya. Kemudian diutuslah malaikat dan ditiupkan ruh pada janin tersebut. Ya. Ini ketika berusia 120 hari. Nah. Ya. Atau 4 bulan. Ditiupkan ruh pada janin tersebut. Kemudian diperintahkan malaikat, fa yu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi as-saqina us-sa'id. Diperintahkan untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalannya, bahagia atau celakanya. Ya. Yeah. Sehingga janin yang berusia 120 hari atau 4 bulan telah ditiupkan ruh padanya. Nah, sehingga apapun keadaannya, kalau sudah 4 bulan lebih, ibu tidak boleh menggugurkan kandungannya. Ya, walaupun secara medis kata dokternya berbahaya. Ya, ini berbahaya. Nah, berbahaya terhadap keselamatan nyawa ibunya. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, nah, tidak boleh menggugurkannya. Walaupun alasannya demikian. Ya, dikatakan masuk ke dalam membunuh jiwa. Nah, sudah ada nyawanya, sudah ada ruhnya. Ya, kecuali kalau si janin tadi telah meninggal dunia. Ya, 4 bulan misalkan ditiupkan ruh, kemudian ketika 5 bulan dipastikan secara medis dengan alat dan sebagainya, ya, janinnya mati di dalam perut ibunya. Nah, ya, maka dalam kondisi seperti itu, ya, kalau sudah dikeluarkan misalkan bisa berbahaya kepada keselamatan ibunya, maka boleh untuk dikeluarkan, digugurkan. Dikarenakan janin tersebut kondisinya telah meninggal dunia dalam perut ibunya. Adapun kalau masih hidup dan telah ditiupkan ruh, ya, apapun alasannya tidak boleh untuk menggugurkannya. Nah, walaupun dari, ya, walaupun berbahaya bagi nyawa keselamatan ibunya. Nah, dikarenakan telah ditiupkan ruh, ya, kalau membunuhnya berarti membunuh jiwa. Tidak boleh untuk menyelamatkan diri dengan cara membunuh yang lainnya. Nah, wa fi sahihain an Ibn Mas'ud, dalam sahihain diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibn Mas'ud, qultu ya Rasulullah ayyu dambi a'dham, wa Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Dosa bertingkat-tingkat. Ada dosa-dosa besar. Ada juga dosa besar yang paling besar. Ada juga shagair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana amalan bertingkat-tingkat. Ada amalan yang paling afdhal. Nah, ada juga yang di bawahnya. Terima cabang keimanan, ada cabang keimanan yang paling tinggi, ada juga cabang keimanan yang paling rendah. Nah, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anittariq. Iman ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, maupun sebagian daripada iman. Ya. Menunjukkan bahwasannya keimanan, amalan-amalan ini bertingkat-tingkat. Nah, begitupun dosa bertingkat-tingkat. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Bahkan ada dosa-dosa besar yang paling besar. Ya. Pada penjelasan sebelumnya, Rasul mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Ya. Al-israku billah wa uququl walidain. Nah, melakukan kesyirikan kepada Allah dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini pun Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Para sahabat kadang-kadang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang paling afdhal? Kadang-kadang mereka juga bertanya tentang dosa apa yang paling besar. Yeah. Ketika mereka bertanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang paling afdhal, mereka segera untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Dan ketika mereka bertanya tentang dosa apa yang paling besar, kemudian mereka segera untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Jadi bukan sekedar bertanya saja, tapi bertanya untuk mengamalkannya ketika mereka mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Nah, dan pertanyaan para sahabat sekitar itu. Apakah bertanya tentang kebaikan-kebaikan ataukah bertanya tentang kejelekan-kejelekan? Tatkala mereka bertanya tentang kebaikan, mereka semangat untuk melakukannya. Dan ketika mereka bertanya tentang kejelekan, mereka semangat untuk meninggalkannya. Yeah. Dan khawatir terjatuh kepada kejelekan-kejelekan tersebut. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana an-nas yas'alunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani." Manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Dikarenakan aku khawatir kejelekan tersebut menimpa diriku. Nah, sehingga penting di samping kita mengetahui kebaikan-kebaikan, mengetahui tentang amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang afdol, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita pun mengetahui kejelekan-kejelekan. Yeah. Mengetahui tentang dosa-dosa, mengetahui tentang kemaksiatan-kemaksiatan. Yeah. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara tersebut. Di antara para ulama ada yang menulis suatu kitab Al-Kaba'ir. Seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala punya kitab Al-Kaba'ir tentang dosa-dosa besar. Yeah. Penting untuk kita ketahui. Nah, yeah. Syekh Muhammad Abdul Wahab punya kitab juga Masail Jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah. Yeah. Penting kita ketahui supaya kita meninggalkan menjauhinya. Orang yang tidak mengetahui kejelekan-kejelekan, dia bisa terjatuh kepada kejelekan tersebut. Yeah. Seorang syair mengatakan, "Arwabtu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi." Yeah. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tetapi supaya aku berhati-hati dari kejelekan tersebut. "Wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fihi." Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Pentingnya kita mengetahui kejelekan-kejelekan sebagaimana pentingnya kita mengetahui kebaikan kebaikan. Nah, sekali lagi pertanyaan para sahabat pun berkisar itu. Kadang-kadang bertanya tentang kebaikan, kadang-kadang bertanya tentang kejelekan. Ibnu Mas'ud dalam hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, ayyu dambi a'zam? Wa Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Rasulullah mengatakan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Itu dosa besar. Ya. Menjadikan tandingan sekutu-sekutu bagi Allah dalam keadaan Allah yang menciptakannya. Nah, dosa besar. Ya, sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan peribadahan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang beri rezeki. Padahal konsekuensinya ketika seorang meyakini hal itu, beribadah hanya kepada Allah saja. Yeah. Nah, sehingga suatu kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Yeah. Ketika menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakannya. Intinya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Yeah. Sehingga orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, dia ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, kalau dosanya bukan kesyirikan, walaupun dia belum bertobat darinya, masih ada harapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kesyirikan, meninggal dalam keadaan musyrik, enggak ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosa yang sangat besar tadi. Qultu summa ayyun. Aku berkata kepada Ibnu Mas'ud, kemudian dosa apa lagi? Qala an taqtula waladaka khasyata ayyud'ama ma'aka. Rasulullah SAW menjawab, engkau membunuh anakmu dikarenakan takut dia makan bersamamu. Yeah. Intinya, engkau membunuh anakmu takut fakir, takut miskin. Yeah. Nah, khawatir dia ikut makan bersamamu. Hanya merepotkanmu. Nah, hanya mengurangi misalkan penghasilanmu. Yeah. Ini termasuk di antara dosa yang sangat besar. Membunuh anak dikarenakan takut, khawatir dia ikut makan bersamamu, takut fakir, takut miskin. Padahal tadi disebutkan Allah yang telah menjamin rezekinya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut, Allah katakan, "Nahnu narzukukum wa iyyahu." Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Allah yang telah menetapkannya. Nah, banyaknya anak tidak mengurangi rezeki kita. Allah telah menetapkannya. Begitu pun sedikitnya anak tidak menambah rezeki kita. Nah, dikatakan semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diwajibkan kepada kita hanya berusaha dan berikhtiar. Nah, adapun semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu summa ayyun. Aku berkata, kemudian apa lagi? Qala an tuzaniya bihalilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini termasuk dosa besar. Nah, berzina dengan istri tetangganya. Zina dengan siapapun itu. Ini merupakan dosa besar. Apalagi kalau zinahnya dengan istri tetangga. Yang harusnya dimuliakan, dihormati tetangga itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Ketika dia berzina dengan istri tetangganya, ini sangat menyakitkan sekali. Bukan memuliakan tetangga, tapi menyakiti tetangganya. Nah, sehingga dosanya pun lebih besar. Saya sebutkan dalam asal yang lain, sungguh aku berzina dengan 70 orang perempuan. Lebih aku cintai daripada berzina dengan satu orang istri tetangga. Bukan berarti boleh zina dengan 70 perempuan, bukan. Cuma dibandingkan dosanya tadi. Berzina dengan istri tetangga lebih besar daripada berzina dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Begitu pula mencuri. Nah, mencuri orang banyak, ini lebih ringan dibandingkan mencuri tetangganya. Mencuri di rumah tetangganya. Nah, sekali bukan di pembolehan. Sama ini haram, zina haram. Dengan satu perempuan, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi puluhan, ini haram. Tapi lebih parah lagi, dan lebih besar lagi dosanya, kalau zinanya itu dengan istri tetangga. Nah, summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membacakan ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bilhaq. Menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Mereka yang tidak beribadah atau berdoa bersama Allah subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan yang lain. Dan mereka pun tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang benar. Nah, wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ini yang keempat. Yang pertama apa? Yang pertama perintah untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga tidak membunuh anak-anak dikarenakan takut miskin. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan mendekati perbuatan yang kecil, yang nampak dan yang tersembunyi. Qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, nahyun 'amun an jami' anwa'il fawahish. Ayat ini merupakan larangan yang umum dari semua perbuatan-perbuatan yang kecil. Wahyal ma'asi, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan adalah perbuatan-perbuatan yang kecil. Termasuk di antara zina, perbuatan yang sangat kecil. Nah, wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang kecil. Nah, mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, wa dhahara wa batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Halatani tastawfiyani aqsama ma ju'ilata lahu min al-ashiyah. Nah, ini dua keadaan yang mencapai bagian-bagian yang diletakkan padanya perkara-perkara. Yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, tidak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Tidak boleh juga kita melakukan perbuatan yang keji, baik dilakukan secara terang-terangan, ataukah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, banyak dalam ayat-ayat hadis-hadis menggandakan perkara ini. Yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, ya, dalam ketakwaan pun, ittaqillah fis sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, dan juga dalam keadaan terang-terangan. Nah, ya, dan perbuatan keji, tidak boleh kita mendekatinya. Apakah perbuatan keji tersebut dilakukan secara terang-terangan atau yang nampak dan yang tersembunyi. Qauluhu, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang kelima, "Wa la taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Ya. Jiwa yang diharamkan yang paling tingginya adalah jiwa kaum muslimin. Nah, sampai ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, dalam khutbahnya mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kahurmati yaumikum hada fi sahfikum hada fi baladikum hada." Sesungguhnya darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian mulia, terhormat bagi kalian seperti mulianya hari kalian ini, hari Arafah ketika itu. Nah, di bulan kalian ini, bulan Zulhijjah, di baladikum hada, di negeri kalian itu, negeri Mekah, mulianya darah seorang muslim seperti mulianya hari Arafah, mulianya bulan Zulhijjah, mulianya negeri Mekah. Nah, begitu juga orang-orang kafir. Yeah. Sebagian mereka pun, nah, tidak diboleh ditumpahkan darahnya. Seperti kafir mu'ahad yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling membunuh. Yeah. Atau kafir zimmi yang dilindungi oleh kaum muslimin. Nah, mereka tidak boleh untuk dibunuh. Yeah. Jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Bahkan lebih mengatakan, "Man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir tapi terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang, tidak saling membunuh, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Jadi jangan serampangan dalam membunuh. Itu kafir, bunuh. Tidak demikian. Ada dawabit, ada kaidah-kaidahnya. Kafir mana yang diperbolehkan untuk dibunuh? Kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Ya. Nah, ada pun kafir yang disebutkan tadi. Orang kafir tapi dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, tidak boleh kita membunuhnya. Orang kafir tapi terikat perjanjian untuk tidak saling membunuh dengan kaum muslimin, tidak boleh kita membunuhnya. Ya. Termasuk di antara jiwa yang diharamkan untuk membunuh. Bahkan Rasulullah menyatakan tadi, yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin tidak akan mendapatkan wanginya surga. Ya. Nah, sehingga sangat salah sekali yang dilakukan oleh kaum Khawarij, teroris. Ya. Walaupun alasannya membunuh orang kafir, ternyata yang mereka bunuh, nah, orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk dia saling membunuh. Ya. Nah, bahkan bukan hanya hal itu saja, ternyata korban-korban mereka pun dari kalangan kaum muslimin. Ya. Padahal ancamannya sangat jelas sekali. Ya. Yang membunuh seorang muslim itu, nah, ancamannya sangat jelas sekali. Orang yang membunuh seorang muslim dengan cara sengaja, balasannya jahannam. Khalidan fiha, kekal dalamnya. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'ana, murka Allah kepadanya. Laknat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan baginya adab yang pedih. Ya. Fi sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan sebab salah satu di antara tiga perkara. Ya. Pada asalnya darah seorang muslim tidak halal, maknanya haram untuk ditumpahkan. Ya. Nah, dan makna ayat tadi illa bil haq kecuali dengan cara yang benar, ya. Ini menunjukkan bahwasanya pada kondisi tertentu boleh menumpahkan darah seorang muslim. Syekh mengatakan illa bi ihdath thalath, tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Asaibu zani. Yang pertama, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ya. Maka dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya dengan cara dirajam. Nah, ini hukuman bagi orang yang sudah menikah kemudian berzina, dirajam. Ya, dilempari batu sampai meninggal dunia. Dan ini bukan sesuatu yang kejam. Ya. Nah, tapi hikmahnya banyak. Membuat orang jera di perbuatan zina. Supaya dia merasakan bagaimana hukuman tersebut menimpa kepada seluruh tubuhnya. Sebagaimana dia merasakan lezat nikmatnya ketika melakukan kemaksiatan tersebut. Ya. Nah, ini pun tentunya tidak serampangan dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, harus ada saksi, bahkan minimalnya 4 orang saksi. Ya. Dan 4 orang saksi ini semuanya menyaksikan secara langsung fulan dan fulana berzina. Ya. Bukan sekedar menyaksikan keduanya masuk kamar. Ya. Keduanya berpegangan, tidak. Tapi sebenarnya menyaksikan fulan dan fulan ini berzina. Ya. Melakukan hubungan intim. Nah. Ya. Dan yang melakukannya ini adalah penguasa. Bukan main hakim sendiri. Ya. Diarak misalkan. Ya. Digiring oleh masyarakat dan dilempari batu. Tidak. Tapi yang melakukannya adalah penguasa. Sehingga ada kaedah-kaedahnya dalam menerapkan hukum ihdath serampangan. Sebutkan di sini, orang yang telah menikah, kemudian berzina. Adapun orang yang masih lajang, belum menikah, kemudian berzina, maka hukumannya tidak dirajam. Ya. Akan tetapi hukumannya dicambuk dan juga diasingkan. Nah. Wan nafsu bin nafsi. Yang kedua, jiwa dengan jiwa. Artinya, pembunuhan. Ketika seorang membunuh, nah, maka di antara hukuman yang diterapkan adalah dikisos dengan diberikan hukuman mati. Nah, tapi tentunya ini pun ada kaedah-kaedahnya. Tidak semua pembunuhan dijatuhkan hukuman mati. Yeah. Tapi pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja. Nah, ya. Yeah. Dilakukan dengan cara sengaja. Dan juga dengan sebabkan permusuhan. Nah, ada pun pembunuhan dikatakan tidak sengaja. Ya, tidak sengaja, maka tidak diberikan hukuman mati. Nah, ya. Dia hendak, misalkan, memukul, tapi bukan untuk membunuh. Ya. Hanya untuk ya, memberikan pelajaran, misalkan, kesal kepada seseorang. Ya, tapi ternyata dia pukul tidak sengaja bagian yang vital sampai membunuhnya. Nah, semacam ini dia jadi hukuman mati. Ya, tapi kalau yang dia benar-benar membunuh menggunakan alat, ya, benda tajam, memang untuk membunuh. Ya, nah, jadi hukuman mati dalam syariat ini. Ya. Dan itu pun, nah, diberikan pilihan kepada wali yang dibunuh. Ya. Apakah memilih Kisos ataukah memilih Diat? Nah, diserahkan kepada wali keluarga yang dibunuh. Kalau seandainya wali keluarga memilih untuk Diat dan memaafkannya, maka tidak terapkan hukuman mati tadi. Nah, sehingga ada kaidahnya. Oke. Walaupun dia seorang muslim, kalau dia membunuh, nah, maka pada asalnya hukumannya adalah dibunuh lagi, hukuman mati. Wa tariku li dinihi al-mufariqu li jama'ah. Yang ketiga, yang meninggalkan agamanya, murtad. Yeah. Meninggalkan jama'ah, kaum muslimin. Yeah. Ini pun berhak diberikan hukuman tadi, mati. Tapi sekali lagi, yang melakukannya adalah penguasa. Ya, bukan main hakim sendiri. Nah, ini perlu disebutkan lima ya dari 10. Nah, yang akan disebutkan pada ayat yang berikutnya. Yang pertama, larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, larangan membunuh anak dikarenakan takut miskin. Yang keempat, jangan mendekati perbuatan yang kecil, yang nampak dan yang tersembunyi. Dan yang kelima, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Nah, ini diantara wasiat-wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Ya, kurang lebihnya dalam ayat-ayat tadi. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 disebutkan 10 wasiat. Ya, ini baru 5 wasiat disebutkan tadi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.